Apakah kering menyengatkan kaki untuk hidupkan sang nyawa indungku di sana? Pantahkan harap mimpi yang kau hendaki, lanjut menghilang bumi ku genggam. Tinta hitam nodai putihnya hati, janji ingkar terlelap dan ku hiraukan. Tersentuh hati batinmu ku lukai, bertarung sabar yang kau depankan. Selalu ku buahkan dosa, kau hanya dia. Santun pelantun sesalku di senyummu. Maafkan jejakku kala mentari fajar menangis dan terinjak. Terjebak yakinku lemah, kau hanya diam bersama dengan harapan. Tiba